بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa kesehatan, hidayah, taufik serta nikmat yang begitu banyak yang lainnya, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bisa mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram. Dan pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-1348. Hadis yang ke-1348. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له عشر مرات كان كمن أعتق أربع أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. Dari Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali, bagaikan orang yang membebaskan 4 jiwa dari keturunan Ismail. Dalam hadis yang lainnya, bagaikan membebaskan 4 budak, ya, 4 budak dari anak Ismail. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Ya, muttafaqun alaih, berada di dalam kitab Al-Bukhari wa Muslim. Perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah merupakan kalimat yang sangat agung. Kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah merupakan kalimat yang sangat agung. Karena kenapa? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah yabtagi bihi wajhallah dakhala aljannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya la ilaha illallah untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia berhak untuk mendapatkan surga. Kalimat-kalimat la ilaha illallah bukan saja ringan diucapkan, tetapi sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua orang yang beriman sepantasnya lah dan seyogianya lah untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang agung ini. Kalimat-kalimat yang begitu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mudah diucapkan. Lidah sangat gampang sekali mengucapkan la ilaha illallah Muhammad la ilaha illallah. 10 kali saja kita ucapkan la ilaha illallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bagaikan telah membebaskan 4 orang budak dari anak Ismail. Kata-kata la ilaha illallah. La ilaha illallah, kalau kita mencoba untuk mengurutnya, dia mengandung 2 hal. Yang pertama nafi, dan kedua yaitu istisna. Nafiun meniadakan. Istisna ada pengecualian. Ketika seseorang mengatakan la ilaha, berarti memang tidak ada. Tidak ada nafyun, tidak ada Tuhan. Ya, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah. Ya, la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah illa, ada pengecualian di situ, istisna. Allah, kecuali Allah. Karena semua banyak manusia yang menyembah selain kepada Allah. Banyak orang yang menjadikan yang lainnya ini Tuhan. Makanya arti daripada la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Yang namanya bertuhan, yang namanya beragama merupakan hal yang fitrah dalam diri manusia. Karena manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah mengakui akan adanya Allah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Keadaan fitrah di sini dilahirkan dalam keadaan Islam. Fitrah. Dia mengakui akan adanya Allah. Karena memang telah terjadi sebuah perjanjian di dalam perut ibu seseorang. Ketika orang tersebut masih di dalam janin. Alastu bi rabbikum. Kata Allah kepada janin tersebut. Bukanlah aku adalah Tuhanmu. Janin yang ada di dalam perut ibu mengatakan. Qalu bala. Ya. Sehingga kata la ilaha illallah sudah diada di dalam diri manusia sebelum dia dilahirkan oleh Allah. Dilahirkan dari perut ibunya. Ketika dia dilahirkan, tetap dia dilahirkan dalam keadaan fitrah mengakui akan adanya Allah. Hanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa abawahu, dan kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Yuhawwidani, ada yang menjadikannya dia menjadi Yahudi. Wayumajjisanihi, menjadikan dia sebagai Majusi. Wayunassiranihi, dan menjadikan dia sebagai Nasrani. Sehingga kalimat la ilaha illallah adalah sesuatu yang sangat agung, yang sepantasnya lah sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala banyak mengucapkan kata-kata ini. Daripada kita mengucapkan sebuah perkataan-perkataan yang sebenarnya tidak ada manfaatnya sama sekali, alangkah baiknya kalau kita mengucapkan la ilaha illallah. Makanya di dalam sebuah hadis yang sama dengan hadis ini dikatakan, man qala idza shalla subha la ilaha illallah ashra marratin kanat ta'dilu arba'a riqabin wa idza qalaha ba'da al-maghrib famithlu dhalik. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah setelah melaksanakan salat subuh 10 kali sama dengan dia melepaskan, membebaskan 4 orang budak hamba sahaya. Wa idza qalaha ba'da al-maghrib famithlu dhalik. Dan apabila dia ucapkan setelah maghrib, sama pahalanya ketika dia membacanya pada waktu subuh. Jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mengucapkannya 10 kali ketika setelah salat subuh dan mengucapkannya 10 kali setelah salat maghrib. Minggu kemarin kita janjikan bahwasanya beberapa ini termasuk zikir. Ini adalah zikir. Kemudian minggu kemarin kami janjikan bahwa ada beberapa zikir ataupun salawat yang sebenarnya dan sangat terkenal di antara kita, tetapi ternyata kalau kita mencoba untuk mengkaji salawat-salawat tersebut ternyata sangat melenceng artinya dari tauhid yang kita yakini. Ya. Kita akan memberikan contoh di antaranya. Ada beberapa salawat yang mungkin sangat terkenal bagi kita, ya. Di antaranya adalah ya imamar rusuli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya rasulullah khudbiyadi. Ya. Ini mungkin sering kita dengarkan. Ya rasulullah, ya imamar rusuli ya sanadi. Artinya, wahai para imam, para rasul, ya sanadi, yang saya jadikan sebagai pengagang. Anta babullah, engkaulah pintu Allah, mu'tamadi sebagai sandaranku. Fabidunyana wa akhirati, saya menyandarkan urusan duniaku dan akhiratku, ya Rasulullah, kepadamu ya Rasulullah, khudh biyadi, maka ambillah tanganku. Mungkin ini zikir sering kita dengarkan dari orang-orang, bahkan dinyanyikan. Ya, dinyanyikan. Tetapi kalau kita mencoba untuk meneliti arti-arti yang ada di dalam zikir ini, kita sudah tidak mau beriktimad kepada Allah, tetapi kita menjadikan Rasulullah sebagai tempat untuk meminta. Dan ini sudah syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika ada orang kepada dia datang dan dia berkata, "Ini semua karena kehendaknya kehendak Allah dan kehendakmu ya Rasulullah." Rasulullah marah. Ketika orang tersebut, sahabat tersebut menyamakan dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah berkata kepada dia apa? Ataja'alu lillahi niddan, apakah kamu engkau menjadikan Allah sebagai menjadikan tandingan buat Allah? Bahkan di dalam sebuah hadis juga dikatakan Rasulullah marah dan berkata, apakah engkau mau menyamakan diriku dengan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat marah. Dan di dalam syair ataupun nyanyian ini yang dianggap sebagai salawat, kita jadikan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pegangan hidup kita di dalam dunia dan akhir kita, akhirat kita. Dan ini sudah melenceng. Kemudian bahkan dikatakan juga ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waqfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin lana minal ahwali muftahami. Pasti semuanya tahu, tapi coba kita terangkan arti-arti dalam salawat ini. Dikatakan ya Rabbi bil Mustafa, ya Tuhanku dengan Mustafa, dengan nabimu, balik maqasidanya, sampaikanlah apa yang kami inginkan, tawassulnya kepada nabi, ya kan. Waqfir lana ma madha, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, yang maha luas pengampunan, yang maha luas. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu, dialah kekasih, turja syafa'atuhu, yang diharapkan syafa'atnya. Likulli haulin, dan dengan syafa'at ini, likulli haulin, dia bisa membebaskan dari berbagai macam bencana yang akan menimpa. Na'udzubillah. Kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadikan salawat Nabi sebagai sandaran untuk menghilangkan berbagai macam bencana yang akan terjadi. Dan ini kita nyanyikan, ya, kita nyanyikan. Dalam yang lainnya juga, ya, perlu diingatkan bahwa yang namanya tawassul hanya ada tiga. Tawassul yang masyru', yang diperbolehkan di dalam Islam, hanya ada tiga. Selain itu tidak ada. Yang tiga itu adalah, pertama, bertawassul dengan asma wa sifat Allah. Bertawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Dan yang kedua adalah tawassul dengan perbuatan dan amal baik kita. Dan yang ketiga adalah bertawassul dengan orang-orang soleh dengan syarat masih hidup. Orang-orang soleh dengan syarat masih hidup. Setika dia sudah meninggal, maka tidak ada lagi campur baurnya antara kita dengan orang yang sudah meninggal. Kita tidak boleh meminta tawassul kepada orang yang sudah meninggal. Tidak boleh meminta jodoh kepada orang yang ada di dalam kuburan. Tetapi ada lagi yang diantara yang lainnya yang sering kita dengarkan. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Semuanya kan ini biasanya kita katakan sebagai salat badar, salawat badar. Di sini ketika kita mengucapkan tawassalna bi bismillah, kami bertawassul dengan nama Allah, masih bagus. Ya, kami bertawassul dengan nama Allah. Tetapi selanjutnya, wabil hadi rasulillah, dan kami juga bertawassul dengan Rasulullah, dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa kulli mujahidin lillah, dan semua bertawassul juga kepada seluruh mujahid, pejuang-pejuang Allah, bi ahlil badr ya Allah, khususnya ahlil badr. Tawassul kepada ahlil badr. Tawassul kepada ahlil badr. Dan ini banyak. Lanjut. Ilahi sallimil ummah minal afaqi wan nikmah wa min hammi wa min gummah bi ahlil badri ya Allah. Kembali. Dia mengatakan, Tuhanku, selamatkanlah umat dari berbagai macam bencana dan berbagai macam kerusuhan, kesusahan. Wa min ghammin wa min hammi wa min gummah, dan berbagai macam kesedihan dan berbagai macam kesusahan. Bi ahlil badri ya Allah, atas nama ahli badri ya Allah. Kembali kita bertawassul kepada ahli badr. Banyak sekali. Di antaranya saya akan bacakan juga, ya. Saya akan bacakan juga yang lebih lengkapnya lagi beserta artinya. Ya. Dan ini sering sekali kita dengarkan, ya. Sering sekali kita dengarkan. Dikatakan di sini, ya Muhaiminu ya salam, sallimna wal muslimin bin nabiyyi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Wahai Tuhan yang memberikan penjagaan dan keselamatan, selamatkan kami dan kaum muslimin dengan perantara nabi, manusia terbaik, dan dengan perantara ummul mu'minin. Sering kita dengarkan. Kemudian kata-kata jah, as'aluka bi jahil hujudud wa ila yukimul hudud fina wa yakfil hasud wa yadfa'u zalimin. Aku mohon kepadamu wahai Tuhanku dengan kehormatan para leluhur. Leluhur ini artinya kehormatan para nenek moyang aku, agar engkau menganugerahkan pemimpin yang menegakkan hukum di kalangan kami dan bisa mengatasi orang yang hasud dan mencegah orang-orang yang zalim. Ya. Kemudian ada kata-kata juga ya Toha itu, ya. Ala Yasin Rasulillah, ala Toha Rasulillah. Kata-kata gelaran Toha dan Yasin kepada Rasulullah itu tidak pernah ada di dalam hadis. Tidak ada dalilnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digelar dengan Toha. Tidak pernah ada dalilnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergelar dengan Yasin. Jadi banyak sekali salawat-salawat yang kadang-kadang kita anggap sebagai salawat, ya, tetapi kadang-kadang banyak mengandung arti syirik. Yang biasa juga dibaca bahkan oleh para imam, tak mungkin dia tahu atau Allah alam apakah dia tahu atau dia tahu. Dia mengatakan apa? Allahumma salli salatan kamilatan wa salaman wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil karab wa tunalu bihil raghaib wa tuqda bihil hawaish wa yustashfal ghamam biwajhihil karim adada kulli lahmatin wa nafasin biadadi kulli ma'lumin lak. Artinya, wahai Allah, curahkanlah rahmat yang sempurna dan kesejahteraan yang sempurna kepada sayyidina Muhammad sebanyak jumlah kedipan mata, hembusan napas, dan sebanyak seluruh apa yang engkau ketahui. Yang dengan salawat tersebut bisa membuka segala ikatan, menyelesaikan segala kesulitan, bukan dengan Allah, tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala kesedihan akan lenyap karenanya. Jadi bukan karena pertolongan rahmat dan karunia Allah, tetapi dengan salawat yang kita baca tadi. Seperti itu banyak sekali yang terjadi, dan ini kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu dan kita tidak mengerti bahwasanya banyak sekali salawat-salawat yang mengandung kesyirikan, tetapi karena ketidaktahuan kita, kita kadang-kadang mengucapkannya. Bahkan Cinta Rasul, ada kaset Cinta Rasul Haddad Alwi dengan Sulis, ya kan? Semua orang beli. Oh, Cinta Rasul, Cinta Rasul. Setiap hari kita dengarkan, ya Rabbi bin Mustafa balik maka, ya Syekh. Semuanya kita sudah bertawassul bukan kepada Allah, kita bertawassul kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi, tidak boleh bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Bahkan ada lagi yang kadang-kadang kita juga ucapkan, yang kadang-kadang kita ucapkan juga. Kalau salawat nariyah itu sudah paling sering kita dengarkan. Astagfirullah rabbal baraya, ya. Saya kira semuanya juga hafal ini. Astagfirullah rabbal baraya, ya itu kan semuanya. Tapi di belakang-belakangnya itu, ya, di belakang-belakangnya Anda akan mendapatkan beberapa kata-kata yang mana kata-kata tersebut sudah melenceng kepada ke arah kesyirikan. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafian wa waffiqni amalan makbulan, ya Allah, ya Muhammad, ya Aba Bakr As-Siddiq, ya Umar, Utsman, ya Ali, ya Fatima bintar Rasul. Sering diucapkan. Kalau Anda pergi ke kuburan, ya, ke kuburannya Wali Songo, ya. Saya waktu masih di Jawa pernah keliling kuburan Wali Songo. Ya. Di situ ada orang yang mengajarkan, "Pak, Anda baca selawat nariyah. Kalau mau menjadi orang kaya, Anda baca selawat nariyah." Ya. Allahumma yang Allahumma salli salatan kamilatan tamatan itu ya, tadi. Katanya baca itu atau baca selawat Badar. Ya, bismillah, tawassal Nabi bismillah itu. Jadi setelah itu orang itu selalu, setiap orang ada yang berkunjung ke kuburan Wali Songo, selalu disuruh untuk membaca salawat nariyah ini. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata seluruh pengemis yang tahu pengemis kan, peminta-minta yang ada di kuburan Wali Songo, semuanya juga bersalawat dengan salawat seperti itu. Bismillah, tawassal Nabi, bismillah, wabil hadi, rasulillah. Semuanya. Kalau seandainya karena salawat itu orang bisa kaya, tidak ada yang jadi pengemis. Ya kan? Kalau kita logika, kita pikir. Kalau seandainya dengan salawat itu orang bisa kaya, tidak ada yang jadi pengemis. Itu pengemis tiap saat, setiap ada orang, dia lihat ada bas yang datang, dia selalu mengucapkannya rame-rame dengan suara yang keras. Tawassalna bi bismillah atau astaghfirullah atau Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Rame-rame mereka ucapkan. Salatullah itu kan. Salamullah. Oh, rame-rame. Bahkan kalau bisa mungkin kalau dikomandoi di depan, bisa dikomandoi. Tetapi ternyata mereka tetap menjadi seorang yang miskin. Ternyata mereka tetap menjadi miskin, tidak menjadi kaya. Padahal orang mengatakan kalau membaca ini akan menjadi kaya. Ternyata mereka tetap seperti itu juga. Karena kenapa? Mengandung kesyirikan di dalamnya tanpa kita ketahui. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita zikir-zikir yang mana dengan zikir tersebut mudah diucapkan, tidak mengandung zikir tapi mempunyai pahala yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah 10 kali setelah salat subuh, 10 kali setelah salat maghrib sama pahalanya dengan membebaskan 4 hamba sahaya. Lanjut, kita akan mengambil hadis yang lainnya, apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallah wa bihamdihi 100 marratin huffat anhu khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Itu dikatakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi 100 kali, huttat anhu khataya, huttat anhu khataya, maka akan dihapuskan segala dosanya meskipun dosa-dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Walaupun dosa-dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Ini juga termasuk perkara yang sangat mudah untuk diucapkan. Subhanallah wa bihamdi. Hanya tinggal kita saja mau atau tidak. Karena kadang-kadang kita sangat sulit untuk mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Bahkan lebih banyak dari kita mempergunakan lisan ini untuk berdosa dibandingkan untuk mengucapkan kata-kata la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi. Padahal kalau kita mencoba untuk melihat dan menelaah, kita akan mendapatkan betapa besarnya pahala orang-orang yang mengucapkan seperti ini. Khuttat anhu khataya, akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosa tersebut sebanyak buih di lautan. Orang tidak akan pernah bisa menghitung buih di lautan. Sama. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan bahwa dosa-dosa yang dianggap ini hanyalah dosa-dosa kecil saja. Tetapi ulama yang lainnya mengatakan walaupun itu besar, insyaallah dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi, dosa besar tersebut sedikit demi sedikit akan menjadi kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdi artinya maha suci Allah dengan segala macam pujian kepadanya. Cukup. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu sambil menyanyi-menyanyi. Ya kan? Tidak perlu sambil menyanyi-menyanyi selawat. Tidak perlu hanya di masjid saja, di mana saja bisa, kecuali di kamar kecil mungkin tidak boleh. Ya kan? Kecuali di kamar kecil tidak boleh, semua tempat boleh. Naik bis daripada tidak ada yang diucapkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Naik MRT tidak ada yang diucapkan astagfirullah boleh, alhamdulillah boleh. Tapi jangan sampai bermuat maksiat alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan. Ada cerita kelakar itu. Kelakar. Jadi cerita kelakarnya begini. Suatu hari anaknya Pak Haji pergi berjudi. Ada yang sampaikan, dia mengatakan, "Pak Haji, anaknya Pak Haji berjudi. Apa dia bilang? Astagfirullah. Kemudian dia melanjutkan, tapi menang Pak Haji. Alhamdulillah. Ini cerita kelaka. Ini tidak perlu, ini tidak perlu. Tak boleh terjadi seperti ini. Tak perlu, tidak boleh terjadi seperti ini. Ya kan? Jadi subhanallah wa bihamdi ini gampang sekali kita ucapkan, tetapi banyak sekali nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak orang yang tidak memahami masalah ini. Kenapa saya katakan tidak memahami? Mungkin dia pahami dan tahu artinya, tapi kadang-kadang kita lebih banyak mempergunakan waktu berbicara kita dengan pembicaraan-pembicaraan yang tidak benar. Itulah kata Rasulullah, berkali-kali saya ucapkan di sini sabda Rasulullah, mayyat manuli ma baina fakhidaihi wa ma baina syafataihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin bagiku mulutnya dan kemaluannya, maka saya akan jamin kepada dia surga. Mulut dengan kelamin. Sulit. Sulit kalau kita tidak terbiasa. Sulit kalau kita tidak terbiasa. Sulit juga kalau kita tidak mempunyai yang namanya ketakwaan di dalam diri. Karena apa yang kita ucapkan berasal dari sini. Berasal dari hati. Kalau seandainya apa yang ada di mulut kita ini semuanya kotor, besar kemungkinan kotor juga yang ada di dalam hati. Jangan selalu berkata, jangan lihat dari mulut, lihat dari hati. Bagaimana caranya melihat dari hati? Apa yang ada di mulut, itulah yang ada di hati. Apa yang kita lihat dari segala macam bentuk aktivitas, itulah yang berasal dari hati. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di dalam sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Dan Rasulullah menunjuk di sini 3 kali. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita ucapkan sebenarnya berasal dari dalam hati. Ya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang, bagaimana kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya ada beberapa perkataan lagi yang diajarkan oleh Rasulullah. An Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anhu qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad qultu ba'daka 4 kalimatin law wuzinat bima qulti mundhu al-yawmi la wazantuha. Ya. لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Dari Juwairiyah binti Harith radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sungguh aku telah mengatakan 4 kalimat setelah ucapanmu, yang mana jika 4 kalimat itu ditimbang, ya, dengan apa yang telah kamu katakan sejak sehari ini, niscaya 4 kalimat itu akan setara dengan ucapanmu tersebut. 4 kalimat itu adalah subhanallah wa bihamdi, adada khalki, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimatih. Maha suci bagi Allah dan segala puji baginya, ya, sebanyak jumlah makhluknya dan sesuai dengan keridhaan dirinya, seberat timbangan arshnya dan sebanyak jumlah kalimat-kalimatnya. Itu. Jadi subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimatih. 4 selalu diucapkan dan diajarkan oleh Rasulullah. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimatih. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat timbangannya. Maka pantas kepada kita untuk menghafalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Berasal dari sahabiyah yang bernama Juwairiyah bintal Haris, yang merupakan juga siapa? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah bintal Haris dinikahi oleh Rasulullah ketika beliau berumur berapa tahun? 20 tahun. Beliau berumur 20 atau 21 tahun. Ceritanya, Juwairiyah ini nama aslinya adalah Barrah binti Abi Dirar. Barrah binti Abi Dirar. Pada tahun kelima ini termasuk tahun yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sibuk. Sibuk apa? Sibuk berperang meladeni orang-orang kafir Quraisy yang akan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peperangan yang terjadi pada tahun kelima ini yang bernama Perang Khandaq. Perang Khandaq, Perang Parit. Kalau orang menerjemahkannya itu Perang Parit. Kenapa dikatakan Perang Parit? Karena pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali parit. Apa kalau parit di sini parit juga? Menggali parit, mengelilingi kota Madinah, yang mana dengan parit tersebut pasukan kaum kafir Quraisy tidak akan pernah bisa sampai. Dan ternyata betul, hanya satu orang yang sampai. Saya lupa namanya, yang sampai, yang kudanya bisa menyeberang, hanya satu orang. Satu orang pun tersebut langsung dia menantang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Ali berkata, biarkan Rasulullah, biar saya yang hadapi dia. Akhirnya Rasulullah mengizinkan Ali untuk menghadapinya, dan akhirnya Ali menjadi pemenangnya. Setelah terjadinya perang Khandaq, penggalian parit ini mengikuti ide daripada Salman Al-Farisi. Makanya Anda lihat kalau pergi haji atau pergi umroh, Anda lihat orang-orang Syiah paling banyak berada di tempat ini. Kenapa? Karena mereka menganggap Salman ini berasal dari Persia. Paling banyak, sangat banyak di sini. Mereka melaksanakan sholatlah, mereka menangislah, ini orang-orang Syiah di sini. Salman Al-Farisi. Karena itu adalah ide dari Salman Al-Farisi. Setelah itu, maka muncullah peperangan-peperangan yang lainnya. Sampai akhirnya sebuah peperangan yang akan terjadi, yaitu beliau mendengarkan bahwa Yahudi Bani Quraizah, ya, Yahudi Bani Quraizah sedang mengumpulkan pasukan untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika para pasukan ini sudah kembali dari peperangan, mereka sedang istirahat ini, setelah istirahat tiba-tiba muncul sebuah seruan yang mengatakan, kalau seandainya ada yang mendengarkan seruan ini, maka janganlah melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Ini awal perkataannya. Janganlah melaksanakan. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Maka saat itulah para sahabat berangkat kan. Di tengah perjalanan ada sahabat yang ragu-ragu. Akhirnya melaksanakan sholat asar. Karena sudah hampir mendekati maghrib. Ya kan? Akhirnya sampainya di sana, maka terjadilah sebuah peperangan yang besar. Pasukan Bani Quraizah dipimpin oleh Al-Haris bin Abi Dhiran. Yang bersama dengan Rasulullah pada saat itu termasuk diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah bersama dengan Rasulullah. Akhirnya terjadilah sebuah peperangan dan dimenangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditawanlah para wanita-wanita Bani Quraizah, termasuk diantaranya adalah Al-Juwairiyah binti Al-Haris. Juwairiyah binti Haris. Akhirnya ketika ditawan itu, dia minta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia minta perlindungan, maka dia datang ke pintu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap, rumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal, dia mengetuk pintu. Akhirnya karena Rasulullah bersama dengan Aisyah di dalam rumah, akhirnya Aisyah lah yang berdiri membukakan pintu. Ketika dia membuka pintu, alangkah terkesimanya Aisyah melihat seorang perempuan dan wanita yang begitu cantik berada di depannya. Cantik. Akhirnya Aisyah pertama kalinya tidak mau mempertemukan dia dengan Rasulullah. Aisyah, kata Aisyah, ketika saya membuka pintu, saya tidaklah melihatnya kecuali saya agak membencinya. Karena bagusnya paras wajahnya. Muncul yang namanya kecemburuan. Aisyah langsung curiga. Wah, ini jangan-jangan ini istri selanjutnya Rasulullah ini. Ya kan? Aisyah curiga. Akhirnya apa yang terjadi? Aisyah tidak memberikan masuk Juwairiyah untuk meminta perlindungan kepada Rasulullah. Tetapi dikarenakan Juwairiyah ini Barrah bin Haris bin Abi Dhirar berkali-kali meminta kepada Rasulullah, kepada Aisyah untuk diizinkan masuk, akhirnya diizinkanlah oleh Aisyah untuk masuk. Walaupun hatinya Aisyah ini masih, kenapa dia masuk, gitu kan? Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari balik pintu bertanya, kenapa? Akhirnya dia menceritakan nasibnya, bahwa sesungguhnya dia termasuklah tawanan perang dan dia adalah anak dari pimpinan peperangan tersebut dan dia mempunyai banyak sekali anggota masyarakat yang tertawan oleh pasukan Muslimin pada waktu itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada dia, apa yang kamu inginkan? Dia mengatakan, saya ingin dilepaskan. Ya. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar melihatnya dan Rasulullah berkata, saya lepaskan engkau dan jaminannya saya menikahimu. Akhirnya dia begitu gembira dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya apa? Seluruh tawanan dari kaumnya dilepaskan oleh pasukan muslimin. Karena saat itu telah terjadi sebuah pernikahan antara Rasulullah dengan anak raja mereka, Al-Haris. Saat itulah Juwairiyah menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Aisyah sangat cemburu kepada dia. Karena kecantikannya. Aisyah cemburu. Sampai akhirnya pulang inilah akhirnya Aisyah mendapatkan fitnah. Ya, ketika peperangan, setelah selesainya peperangan, akhirnya pasukan ini kembali, Rasulullah kembali dengan dua istri pada waktu itu, Aisyah dengan Juwairiyah. Yang memberikan nama Juwairiyah ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perjalanan, Aisyah radhiyallahu anha tertidur di bawah pohon. Kemudian setelah itu berangkat sama-sama. Akhirnya ketika terbangun Aisyah kehilangan kalung. Akhirnya Aisyah kembali mencari kalungnya, tetapi tidak dilihat lagi oleh pasukan yang sudah berada di depan. Ketika Aisyah mencari kalung dan dia akhirnya tertidur di bawah pohon itulah, ada salah seorang anggota tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lihat dan melihat ternyata yang tidur itu di bawah pohon adalah Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya orang ini tanpa ada ucapan sama sekali, tanpa ada perkataan kepada Aisyah, tidak juga menawarkan, tetapi orang ini langsung saja menyuruh untanya untuk duduk. Aisyah langsung paham bahwa sesungguhnya dia diperintahkan untuk naik ke unta tersebut. Akhirnya dia naik dan dia bersama tentara ini terlambat masuk ke kota Madinah. Baru dari kejauhan dilihat bahwa Aisyah bertamak bersama dengan orang lain, langsung muncul kabar gosip perselingkuhan Aisyah yang sangat besar andilnya untuk menyebarkan kabar ini adalah Abdullah ibnu Salul. Ini adalah ketua kaum munafik. Dialah yang menyebarkan bahwa Aisyah telah berselingkuh dengan salah seorang tentara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bimbang. Di tengah kebimbangan tersebut, Aisyah sallallahu alaihi wasallam tidak dibicarai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak berbicara dengan dia selama satu bulan lamanya. Aisyah juga hanya menangis terus. Rasulullah tidak berbicara sama dia. Seorang istri apabila suaminya tidak berbicara satu hari saja mungkin bertanya-tanya, ini satu bulan tidak dibicara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan gosip sudah tersebar begitu luas. Akhirnya apa? Sampai satu bulan maka muncullah ayat. Ayat ini ada di dalam surah An-Nur menjelaskan tentang kebebasan Aisyah dari berbagai macam gosip yang telah ada. Dan setelah itulah ada perintah bagi orang-orang yang memfitnah dan menyebarkan berita bohong pada waktu itu, maka dia dicambuk berapa kali? 80 kali. Orang yang memfitnah orang baik-baik melakukan zina, kemudian tidak mendatangkan bukti, itu pun harus dicambuk berapa kali? 80 kali kalau kita mempergunakan hukum Islam. Jadi setelah dicambuk 80 kali ini, barulah Aisyah lega. Dan ketika dia lega, dia akhirnya kembali. Karena waktu terjadinya gosip ini, dia dikembalikan ke rumahnya, Abu Bakar. Dikembalikan ke rumah Abu Bakar. Ke rumah bapaknya. Setelah selesai gosipnya, sudah ada jawaban dari Allah, maka Rasulullah mengambil Aisyah kembali dari rumah Abu Bakar, membawa ke rumahnya. Ketika di depan rumah, dia bertemu dengan siapa? Juwairiyah. Bertemu dengan Ummu Salamah. Bertemu kalau enggak salah dengan Hafsah. Akhirnya Aisyah juga malu-malu. Akhirnya Aisyah melihat mereka satu persatu. Ketika ada muncul kemaluan dalam diri Aisyah, Aisyah akhirnya berkata apa? Enggak apa-apa. Walakin, tapi ingat, lam yatazawwajun nabi sallallahu alaihi wasallam bikran siwaya. Rasulullah tidak pernah menikah dengan perawan kecuali dengan saya. Itu Aisyah ingin menghibur dirinya pada waktu itu. Itulah Juwairiyah bintul Harits. Juwairiyah binti Al-Haris dinikahi oleh Rasulullah pada tahun kelima Hijriah. Hadis ini muncul ketika Juwairiyah setelah melaksanakan sholat subuh, dia selalu duduk berzikir. Dia selalu duduk berzikir, lama dia berzikir, setiap dalam satu hari itu dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Juwairiyah ini sedang berzikir, selalu berzikir, akhirnya Rasulullah mengajarkan kepada dia empat perkataan. Kata Rasulullah, "Saya akan ajarkan kepada engkau empat perkataan. Kalau seandainya engkau amalkan empat perkataan ini, kau ucapkan dalam satu hari, ya, maka itu cukup sama timbangannya dengan apa yang selama ini engkau ucapkan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, waridha nafsi, wa zinata arshihi, wa midada kalimati." Pertama, subhanallah wa bihamdi, ya, adada khalqi, waridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Semuanya lima, ya. Tapi Rasulullah mengatakannya empat, ya. Wa midada kalimati. Ini zikir seperti ini hampir saja sama kalau seandainya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan al-ikhlas thulutsul Quran. Ini bukan berarti hanya kalimat ini saja yang kita ucapkan. Tetapi tidak, mungkin masih ada zikir-zikir yang lain yang perlu kita ucapkan. Bukan berarti hanya ini saja yang kita ucapkan dalam setiap hari. Tidak. Tetap kita mengucapkan la ilaha illallah, tetap kita ucapkan, ya. Karena para ulama mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian bahwa hampir sama pahalanya, itu sama ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ikhlasu thulutsul Quran. Surat Ikhlas itu sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Ini bukan berarti bahwa orang yang mau mengkhatamkan Al-Qur'an dia hanya membaca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, satu kali, dua kali, tiga kali, satu. Jangan sampai nanti ada ujian Al-Qur'an, entah hafiz Al-Qur'an, kamu sudah hafal Al-Qur'an sudah. Coba hafalkan. Dia baca tiga kali Al-Ikhlas, sudah hafal semuanya. Tidak. Ya. Kedudukannya sama, tetapi tidaklah sama kalau seandainya kita mengkhatamkan dari awal sampai akhir. Kedudukannya sama, tetapi tidaklah sama pahalanya kalau kita betul-betul menghatamkan dari awal sampai akhir. Ada ketidaksamaan. Baik, hadis yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang zikir yang sering dibaca pada satu hari dalam hari-hari kita adalah dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-baqiyatus salihatu la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Al-baqiyatus salihat, amalan-amalan saleh yang pahalanya akan terus mengalir kepada pelakunya, ya. Di antaranya adalah mengucapkan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, ya. Wala haula wala quwata illa billah. Yang pertama, al-baqiyatus salihat, amal-amal saleh akan terus menerus pahalanya, yang terakhirnya adalah mengucapkan la ilaha illallah wa subhanallah wallahu akbar walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, ya. Kemudian dari Samrah bin Jundub radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba', perkataan-perkataan yang sangat disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada empat. Yang pertama, la yadurruka bi ayyihinna bada'ta, tidak apa-apa dari mana saja engkau mulai, pada pokoknya empat ini harus anda ucapkan. Kata dalam hadis ini dikatakan yang pertama adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau anda mau mulai la ilaha illallah boleh. La ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Mulai dari alhamdulillah boleh. Alhamdulillah wa subhanallah wallahu akbar la ilaha illallah. Biayhinna bada'ta la ba's. Mana saja anda mulai silakan, tidak apa-apa. Ya. Kemudian dikatakan dari Abi Sa'id Musa Abu Musa Al-Asy'ari, hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah ibn Qais, wahai Abdullah bin Qais, maukah aku tunjukkan sebuah harta dari harta-harta surga? Ala adulluka kanzan min kunuzil jannah, ala kanzin min kunuzil jannah, maukah engkau saya tunjukkan salah satu harta dari harta-harta surga? Maka orang itu berkata, iya ya Rasulullah. Rasulullah mengajarkan satu kalimat, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan, tidak ada kuasa kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz-lafaz inilah insyaallah akan mendatangkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz-lafaz inilah yang insyaallah akan menjadikan hati seseorang menjadi tenang. Lafaz-lafaz inilah yang insyaallah akan menjadikan seseorang termasuk hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz-lafaz inilah yang akan selalu disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah dan akan melapor kepada Allah terhadap apa yang kita lakukan. Lafaz-lafaz inilah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diucapkan, dan lafaz-lafaz inilah yang sangat ringan diucapkan walaupun mungkin kita masih berat untuk mengucapkannya. Ada sebuah perkataan dari Syekh Bin Baz rahimahullah. Dia mengatakan, tidak mungkin berkumpul di dalam diri seseorang perkataan yang baik dan perkataan yang buruk. Kalau orang mencintai kalimat-kalimat ini, maka insya Allah dia akan menghilangkan yang namanya perkataan-perkataan buruk. Dan kalau seandainya seseorang lebih mencintai perkataan-perkataan buruk, maka sangat jauh perkataan dia mulutnya dari perkataan-perkataan yang baik ini. Makanya ini perlu dibiasakan. Ketika kita terbiasa, insya Allah ini akan terus ada di dalam diri kita. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan kepada kita contoh. Ada terjadi sesuatu, ya, sesuatu yang agung, misalnya kita melihat, tiba-tiba melihat sesuatu yang sangat besar, kita mengucapkan apa? Subhanallah. Berlindung kepada Allah, a'udzubillah. Ya. Kemudian beristighfar, astagfirullah al-azim. Biasanya orang kalau terperanjat, ya kan? Biasanya bukan lagi astagfirullah yang diucapkan, alama. Ya kan? Sudah bukan. Atau astaga. Bukan astagfirullah lagi. Astaga. Ini sudah jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ya kan? Kalau dia melihat sesuatu yang besar, hebat, power sih. Padahal Rasulullah mengajarkan kepada kita. Subhanallah. Ya kan? Ini harus kita biasakan. Jangan sampai perkataan-perkataan yang malah tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah itu yang kita ucapkan dalam keseharian kita. Ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang lainnya, adalah bab berdoa. Babud doa, ya. Doa termasuk dalam ibadah. Maka berdoa kepada Allah diharuskan, bahkan diwajibkan. Ya. Karena doa adalah ibadah, maka kita tidak boleh berdoa kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa kepada kuburan tidak boleh. Mendoakan orang kuburan boleh. Berdoa kepada kuburan tidak boleh. Ya kan? Karena doa adalah ibadah, maka ibadah tersebut hanya boleh kepada Allah. Ingat selalu ikrar kita. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ikrar kita kepada Allah, katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Allah dan untuk Allah semata. Cukup. Jadi berdoa kepada Allah. Bernazar kepada Allah. Bersumpah dengan nama Allah. Setelah ini jangan lagi ada bersumpah karena cinta. Demi cinta jangan. Ya, bersumpah. Karena ini juga termasuk adalah ibadah. Maka ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita apabila meminta kepada Allah untuk berbanyak meminta kepada Allah. Untuk memperbanyak meminta kepada Allah. Bahkan di dalam sebuah hadis dikatakan, mintalah kepada Allah sampai kalau seandainya sandal kamu putus, mintalah juga kepada Allah. Karena semuanya adalah milik Allah. Semuanya adalah milik Allah. Ya. Maka berdoa ya, adalah perintah Allah, maka kita harus melakukannya. Alangkah sombongnya seorang hamba apabila dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sombongnya seorang hamba apabila dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat jauh kebaikan kepada orang-orang yang memang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bentuk kesombongan adalah dia tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala haruslah kita lakukan. Dan lafaz yang kita gunakan di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah lafaz yang baik. Adalah lafaz yang baik-baik. Tidak berdoa dengan doa yang tidak-tidak. Ada beberapa adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab-adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Menjauhkan diri dari hal-hal yang haram. Karena salah satu syarat diterimanya amal ibadah seseorang apabila diterimanya doa seseorang apabila dia tidak memakan dan tidak memakai benda-benda yang haram. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan kepada kita bahwasanya rubba asy'at aghbar ya rafa'a yadayhi ilas samaa yaqulu rabbi rabbi fa anna yustajabu lah فَمَتْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ. Rasulullah memberikan cerita kepada kita, ada orang yang dalam keadaan lusuh pakaiannya, rambutnya ini berdebu karena dalam perjalanan yang sangat jauh, bajunya compang-camping, berobek. Kemudian dia mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyeru Rabbi, Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi tidak diterima doanya. Karena kenapa? Kenapa? فَمَتْعَمُهُ haram, makanannya dari hal yang haram. وَمَشْرَبُهُ haram, minumannya dari hal yang haram. وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ, dan diberikan makan dari makanan yang haram. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, bagaimana mungkin diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya menjauhi hal yang haram sangat penting untuk diterimanya doa seseorang. Yang kedua, hadis dikatakan ya inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan mendapatkan dan tidak akan menerima kecuali hal yang baik-baik. Yang kedua, salah satu adab berdoa adalah harus ikhlas. Harus ikhlas berdoanya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan di dalam berdoa harus ada, karena doa adalah ibadah. Salah satu syarat diterimanya ibadah seseorang adalah ikhlas. Yang ketiga, mulailah berdoa dengan membaca tahmid dan salawat. Ya. Tahmid dan salawat. Kita puji Allah sebelum meminta kepada dia. Dan itu diajarkan oleh surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita berdoa dalam surah Al-Fatihah. Coba lihat surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, penguasa pada hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami meminta beribadah dan kepadamulah kami meminta. Barulah setelah itu meminta. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Manusia saja suka dipuji sebelum meminta. Coba Anda pergi meminta sumbangan, Anda puji dulu orangnya. Masya Allah, Bapak ini baik sekali. Subhanallah, setiap hari mendermakan hartanya di jalan Allah. Masya Allah, kemarin saya lihat Bapak mendapatkan sebuah sertifikat bahwa Bapak adalah orang yang selalu membangun bangunan secara free, begitu kan. Sedekah Bapak banyak sekali. Maka hari ini kami juga membawa proposal. Ini proposal membangun insya Allah dikasih. Karena kenapa? Dipuji dulu. Sedangkan manusia mau dipuji, Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan pujian. Allah Subhanahu wa taala lebih berhak untuk mendapatkan pujian. Makanya kita bertahmid sebelum memulai yang namanya doa. Alhamdulillah. Atau mengucapkan nama-nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Biasanya orang juga mengatakan Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukrulahu syukran syukra wa sallillahumma wa sallim ala nabiyina Muhammad ya man qala fi kitabihil karimi ud'uni astajib lakum. Ada yang mulai dengan begitu. Ya. Kemudian berdoa dengan doa-doa yang dia syariatkan. Berdoa kepada Allah haruslah dengan doa-doa yang diperintahkan. Jangan berdoa dengan melampaui batas. Jangan berdoa dengan melampaui batas. Ada orang yang sudah tua, dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, jadikan aku kembali menjadi muda. Ini orang-orang yang tidak tahu diri. Ya, kan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu qaumun ya'taduna fid du'a. Akan muncul suatu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa. Ya kan? Meminta kepada Allah, Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan iman, matikan saya dalam keadaan Islam. Oke. Tetapi kalau sampai berlebih-lebihan dalam berdoa, orang tidak pernah mendapatkan yang namanya pendidikan, tidak pernah sekolah, tetapi mau jadi presiden. Kan? Ya Allah, berikan saya, jadikan saya presiden. Ada juga orang yang menganggap doa ini adalah sarana untuk menghapuskan dosa-dosa. Betul, oke. Tidak salah kalau seandainya berdoa untuk menghapuskan dosa-dosa. Tetapi kadang-kadang hal ini disalahgunakan. Bagaimana menyalahgunakannya? Habis mencuri, datang. Ya Allah, saya sudah mencuri, saya meminta ampun kepadamu. Sudah dimakan semuanya, habis. Baru berdoa. Ya kan? Ada orang yang berbuat zalim dulu, baru berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak dilakukan. Ya kan? Kemudian, berdoa kepada Allah harus penuh kehusyuan, ketadarruan, harap-harap cemas. H2C katanya kan, harap-harap cemas. Jadi berdoa kepada Allah harus penuh tadarru, tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu bentuk tadarru itu berdoa dengan suara yang pelan. Bukan tidak terdengar juga, pelan. Ya. Di dalam sebuah ayat dikatakan, وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا. Janganlah engkau terlalu mengangkat suaramu, tetapi jangan juga terlalu tidak terdengar. Usahakan terdengar. Kata para ulama, sedang-sedanglah. Karena ada orang yang berdoa juga keterlaluan. Ya kan? Dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, saya tahu engkau adalah maha penyayang dan pengasih. Sayangilah saya, Ya Allah. Jangan. Ya kan? Berdoa juga, berdoa dengan doa yang disyariatkan. Berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berdoa dengan doa yang tidak-tidak. Pernah saya mendapatkan sebuah SMS kelakar. SMS tapi kelakar. Bentuknya doa. Doanya situ? Ya Allah, jadikanlah dia istriku. Kalau seandainya engkau tidak menjadikan dia sebagai istriku, maka jadikanlah dia sebagai kekasih gelapku. Allahu Akbar. Ini kan dia berdoa seperti doa-doa yang tidak disyariatkan. Sudah jelas-jelas ini berdosa, tetapi doanya doa seperti ini. Atau berdoa, ya, berdoa tentang hal-hal yang diharamkan. Ya Allah, saya ingin sekali makan babi, maka berikanlah kepada aku. Jangan. Hal-hal seperti ini jangan didoakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, mencari waktu-waktu yang tepat untuk berdoa. Ada juga tempat-tempat yang tepat, dan ada juga waktu-waktu yang tepat dalam berdoa. Contohnya waktu-waktu yang tepat untuk berdoa pada hari Arafah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'au yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada waktu hari Arafah. Doa pada bulan Ramadan juga adalah sesuatu yang sangat dikabulkan oleh Allah. Doa bagi orang-orang yang berpuasa juga dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertiga malam juga adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Pada hari Jumat, ada sebagian ulama mengatakan pada hari Jumat ini yang tepatnya setelah sholat asar. Itu adalah waktu yang sangat tepat untuk berdoa. Antara azan dan iqamah. Azan dan iqamah. Makanya di dalam sunnah sebenarnya ada waktu sedikit lah. Paling tidak antara azan dan iqamah biar orang-orang bisa berdoa. Biar orang-orang bisa berdoa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-du'a la yuraddu bainal adhan wal iqamah." Doa tidak akan pernah ditolak antara azan dan iqamah. Ya. Kemudian diantaranya juga adalah berdoa diantara dua khutbah. Ketika khatib duduk, ya, di situ doa diantara dua khutbah juga termasuk doa-doa yang mustajabah. Makanya disunnahkan untuk berdoa di tempat-tempat di waktu-waktu tersebut. Baik, masih ada beberapa hal yang berkaitan dengan doa, tetapi saya lihat waktu sudah menunjukkan pukul 10, maka saya akhiri untuk sementara waktu. Mungkin ada pertanyaan. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau seandainya kita berdoa di dalam hati, ya, berdoa di dalam hati tanpa diucapkan, sebagian mengatakannya tidak apa-apa. Misalnya kita membaca bismillah, tetapi sebagiannya lagi memang mengatakan, sebagian ulama mengatakan memang tidak bisa. Makanya ketika kita mau berwudu di dalam tandas misalnya, kan, kita disunnahkan untuk mengucapkan bismillah di luar. Bismillahirrahmanirrahim sebelum masuk, sebelum berwudu, ya kan? Tetapi kalau seandainya di dalam hati, saya lihatnya wallahu ta'ala alam, insyaallah boleh. Ya. Kalau seandainya dalam hati tidak diucapkan lewat mulut. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati seseorang. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin masih ada yang lain? Insyaallah doa akan kita terangkan lebih panjang lebar insyaallah pada minggu yang akan datang, pada minggu hadapan. Karena masih banyak doa juga syarat-syarat ataupun adab-adab ketika kita berdoa. Masih banyak adab-adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu perlu untuk kita ketahui. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.